Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi' faraqa'a qabla an yasila ila as-saff ثم مشى إلى الصف وذكر ذلك للنبي فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. Dari Abu Barakrah bahwa beliau ketika sampai ke Rasulullah salat mendapati Rasul sudah dalam keadaan rukuk, maka Abu Bakrah pun rukuk sebelum sampai ke Shaf. Ini rukuk dulu kemudian jalan menuju Shaf. Jalan sambil dalam keadaan rukuk Abu Bakrah. Lalu setelah sholat disampaikan itu kepada Rasulullah, maka Nabi katakan padanya, Allah tambah semangatmu, tapi jangan diulang. Hadis di Bukhari. Wazada Abu Dawud fi, ada tambahan di Abu Dawud. Faraka'a duna saf, thumma masya ila saf. Ini Abu Bakrah rukuk di luar saf, kemudian jalan masuk menuju saf. Abu Bakrah mengalami kejadian ini saat beliau tertinggal sholat, masbuk dari sholat Rasul SAW. Terbukti di riwayat Imam Ahmad disebutkan ja'a musri'an yas'a fi hafzatin nafas. Datang itu dalam keadaan ngejer dan nafasnya ternganga. Kamu kalau misalnya sudah dengar komat, rumahmu masih jauh, pingin cepat-cepat datang ke masjid, enggak ketinggalan jamaah, jalannya cepat kan? Begitu sampai di masjid akhirnya ngos-ngosan. Nah, Abu Bakrah saat itu begitu. Karena cepat ingin ngejar sholat Rasul, nafas beliau terengah-engah. Dengan demikian, dalam hadis ini ada empat permasalahan. Yang pertama, cepatnya Abu Bakrah jalan menuju masjid. Jalan cepat. Yang kedua, rukuknya beliau sebelum masuk shaf. Yang ketiga, jalannya beliau dalam keadaan rukuk sampai masuk ke shaf. Jalan. Yang keempat, muwafaqatul imam, mengikuti atau sesuai dengan imamnya. Karena imamnya rukuk, beliau ikut rukuk. Dari empat perkara ini, mana nantinya yang terkena larangan Rasulullah SAW, wala ta'ud, jangan diulang. Jangan diulang ini kemana dari empat perkara ini? Jangan diulang cepatmu ke masjid, ngos-ngosan. Jangan diulang rukukmu sebelum ke shaf. Jangan diulang jalanmu ke shaf. Atau jangan diulang muwafaqahmu, menyerupai, menyamai imam. Mana yang jangan diulang empat perkara ini? Artinya ada yang dari empat ini disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Dalam hadis Nabi katakan, zadakallah hirson, Allah tambah hirsmu. Hirs, semangat. Karena Wakar semangat. Ini semua terjadi karena beliau semangat, tidak mau tertinggal sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'ud, tetapi jangan diulangi. Ada sebagian ahlul ilm yang menyebutkan, walaupun secara tulisan memungkinkan, mereka sebutkan yang ada lafadznya wala tu'id, jangan diulang. Wala tu'id sama ta' ain dal dari aada yu'idu, la tu'id, jangan kamu ulang. Yang sebagian lain mengatakan wala ta'du dari ada ya'du, artinya melampaui. Jangan melampaui ini, jangan melebihi ini. Semuanya secara lafaz memungkinkan, tetapi dalam riwayat yang paling kuat atau yang paling tepat, wala ta'ud, jangan kembali. Jangan kembali melakukan hal yang seperti itu. Di dalam hadis Abu Bakrah cepat-cepat masuk ke sholat, rukuk sebelum sampai ke shaf, kemudian jalan masuk shaf, muwafaqah, dia mengikuti imamnya. Karena imamnya rukuk, beliau rukuk langsung. Artinya beliau tidak kemudian baca Fatihah dulu, karena dia baru masuk sholat. Bisa saja misalnya orang, aku belum Fatihah, imam sudah rukuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhalin, amin, kemudian ikut rukuk. Ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu masuk masjid, Rasul rukuk, dia langsung rukuk, ngikuti imamnya. Beliau enggak baca Fatihah dulu, langsung ngikuti imam sampai sebegitunya. Rukuk dulu, belum sampai ke shaf, jalan dalam keadaan rukuk masuk ke shaf, berarti dia enggak baca Fatihah memang. Kembali kepada permasalahan pertama, cepat-cepatnya Abu Bakar datang ke masjid sampai ngos-ngosan. Apakah ini terkenal larangan jangan kamu kembali melakukan hal seperti itu, jangan kamu ulang? Jawabannya na'am, terkenal larangan ini. Jangan kamu ngulangi, terburu-buru, cepat-cepat, tergesa-gesa datang ke masjid. Dari mana tahu ini masuk larangan? Dari hadis Nabi, idza uqimatish shalah famsyu wala tusri'u, di Bukhari Muslim. Kalau salat sudah iqamat, datangi dalam keadaan kalian itu jalan tenang dan jangan tergesa-gesa. Wa'alaikum sakinah, di lafaz lain. Datanglah dalam keadaan kamu itu santai, tenang, tidak tergesa-gesa. Sehingga masuk dalam larangan ini. Yang kedua, rukuknya beliau sebelum sampai ke shaf. Apakah ini terkena larangan? Jawabannya na'am, terkena larangan juga. Kenapa? Karena seorang muslim diperintah untuk bersaf. Nah, ini merapatkan shafnya, meluruskan shafnya, kan ma'ruf perintah itu. Sangat ditekankan oleh Rasulullah, rapatkan shaf, luruskan shaf. Jangan ada celah, setan masuk, begini-begini. Sejajarkan pundak, mata kaki. Nah ini Abu Bakar saat itu tidak melakukan perintah ini. Dia belum merapatkan shaf. Belum masuk shaf sudah sholat. Berarti kan tidak merapatkan shafnya. Makanya terkena larangan. Jangan diulang lagi seperti itu. Jangan diulang lagi rukuk sebelum kamu masuk shaf. Nah, ada permasalahan di mana Abu Bakar masuk sholat tanpa beliau baca Fatihah. Langsung rukuk bersama Nabi. Apakah ini juga dilarang? Jangan diulang, jawabannya tidak. Ini tidak dilarang, tidak masuk dalam wala ta'ud. Kenapa? Karena Rasulullah katakan fama adraktum fasallu. Kalau kalian masbuk, tertinggal, apa yang kalian dapati imam, maka ikuti, sholatlah. Ya, ini imammu sedang rukuk, ya rukuklah. Imammu sedang sujud, ya sujudlah, ngikuti imammu. Sholatlah seperti kamu dapati imammu. Maka perlakuan Abu Bakar langsung rukuk tanpa membaca Fatihah itu benar. Itu benar, tidak salah. Kekeliruannya hanya pada terletak beliau rukuk sebelum sampai shaf. Ini yang jadi masalah. Adapun rukuknya beliau ngikuti imam enggak salah. Kalau saja beliau sudah di shaf kemudian ikut rukuk Allahu Akbar langsung rukuk, ya enggak ada masalah. Yang Rasul katakan jadi ulang tadi, kamu rukuk sebelum masuk shaf. Adapun kamu rukuk ngikuti imammu yang rukuk, itu benar. Sehingga ini meluruskan amalan sebagian orang. Kalau dia masbuk, masuk sholat, imamnya rukuk atau sujud, dia Allahu Akbar baca Fatihah dulu. Ini salah. Begitu pula sebagian orang nunggu. Nunggu dia berdiri sia-sia. Yes. Nunggu sampai imamnya nanti berdiri rakaat kedua misalnya, atau rakaat ketiga, keempat, baru dia masuk Allahu Akbar. Dan ini salah. Yang benar, kamu dapati seperti apa imammu, masuk, ikuti. Dia rukuk, ya ikuti rukuk. Dia sujud, ikuti sujud. Dia berdiri, ya ikuti berdiri. Fama adraktum fasallu. apa yang kamu dapati, ya sholatlah seperti itu. Dengan demikian, dua perkara yang dilakukan Abu Bakr terlarang. Cepat-cepat ke masjid sampai nafasnya terengah-engah, karena hadis lain juga melarang. Yang kedua, rukuk sebelum beliau sampai ke shaf. Ini juga terlarang. Adapun beliau mencocoki imamnya, imamnya rukuk karenanya beliau ikut rukuk, itu benar dan tidak salah. Hadis menjadi dalil di kalangan para fuqaha, seperti disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah, larangan atau celaan orang itu bergegas-gegas masuk masjid atau ikut sholat jamaah. Batasannya, karena ini relatif, cepat-cepat ini perkara yang relatif. Kata Imam Ahmad, batasannya selama itu tidak qabih. Qabih itu jelek. Kalau kamu cepat sebatas masih tenang, tidak gaduh, tidak ngos-ngosan, tidak ini, maka enggak masalah, kata Imam Ahmad. Misalnya masjid besar, tempat wuduknya di sana jauh, jejame atau apa gede, komat sudah, kamu baru selesai wuduk, masuk masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar, kamu ingin cepat masuk sholat bersama imam, maka kamu ya jalan agak cepat dari ujung pintu sana sampai ke shaf, karena misalnya shafnya cuma tiga misalnya, ya dicepatkan memang jalannya. Tapi begitu sampai ke shaf, kamu enggak terengah-engah, enggak sampai gitu. Maka masih dalam batasan boleh. Yang dilarang kata Imam Ahmad, kalau itu jelek dan ketubuk-ketubuk-ketubuk, gaduh, ganggu orang, juga efeknya kamunya berkeringat atau ngos-ngosan, nafas jadi terengah-engah, ini yang dilarang, ini yang jelek, enggak boleh. Mungkin batasannya seperti itu yang Imam Ahmad sebutkan. Di dalam hadis pula dalil bahwa orang yang mendapati rukuk berarti telah mendapati sholat, artinya mendapati rokaat, atau dalam bahasa lain ukuran orang itu masih teranggap mendapati rokaat kalau dia mendapati rukuk. Kamu masih sempat rukuk bersama imam, berarti rokaat itu terhitung satu rokaat bagimu. Buktinya Abu Bakr tidak Rasul perintah untuk mengulang sholatnya, karena dia sempat dapat rukuk. Kalau seandainya rukuk dalam rokaat itu tidak terhitung, berarti kan kurang satu rokaat Abu Bakr. Pastinya Rasul gak akan diam. Tambah kamu kurang satu rokaat, tadi kan kamu masuk rukuk. Tapi gak ada. Perintah demikian gak ada dari Rasulullah. Maka hitungan rokaat itu terhitung dari rukuk. Kamu dapati rukuk, berarti kamu dapati rokaat. Terlewat, kamu tidak mendapati rukuknya imam, berarti kamu teranggap tidak mendapati rokaat. Hilang rokaat itu darimu. Dan ini pengecualian dari keumuman nas yang menyebutkan bahwasanya Fatihah tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Dia belum baca Fatihah, masuk dalam keadaan rukuk. Naam, memang dia tidak membaca Fatihah, tetapi diperkecualikan di sini. Teranggap masih ada sholat, bahkan rokaat terhitung darinya karena hadis ini. Rukuk bersama imam masih terhitung mendapati rokaat, mengecualikan dari keumuman yang Rasul sebutkan, Fatihah itu tidak ada sholat bagi orang yang belum membacanya. Hadis pula menunjukkan mulia dan baiknya akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan para sahabatnya. Terbukti Abu Bakr salah, dan Nabi katakan, wala ta'ud, jangan kamu ulang melakukan hal yang semacam ini. Tetapi di sisi lain Rasul melihat semua ini karena semangatnya Abu Bakr, cinta ibadah, tidak mau tertinggal sholat bersama Rasul. Maka bukan hanya dilarang wala ta'ud, Rasul puji, Rasul berikan dorongan, motivasi, sehingga Nabi katakan zadakallahu hirsa, Allah tambah semangatmu. Pujian, Allah tambah semangatmu, kamu semangat, masya Allah. Datang ke masjid, gak mau ketinggalan jamaah, yang itu Allah tambah semangatmu. Tinggal permasalahan kalau seseorang mau meniru Abu Bakr supaya mendapati doa Nabi zadakallahu hirsan, Allah menambah semangatmu. Supaya dia mendapat doa ini, maka dia kemudian cepat-cepat ke masjid, rukuk sebelum sampai ke shaf dan seterusnya. Maka ini kita katakan tidak boleh. Dan doa Nabi pun enggak akan kamu dapati. Kenapa? Karena Abu Bakar lakukan saat itu dalam keadaan enggak tahu. Belum ngerti hukum seperti apa. Adapun kamu yang sudah dijelaskan hukum begini sunahnya, kemudian melakukan, ya tentu beda jauh. Hadis pula menunjukkan orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi dalam keadaan jahil, enggak tahu hukum, melakukan pelanggaran dalam keadaan tidak tahu hukum, maka tidak ada dosa baginya. Di mana diketahui? Diketahui karena Rasulullah tidak mengatakan kepada Abu Bakar, kamu dosa kamu melakukan hal seperti itu. Enggak ada. Perkataan begitu enggak ada dari Rasulullah SAW. Dan begitulah orang yang dalam keadaan jahil, tidak mengerti hukum, melanggar, Rasul tidak mencelanya, tapi mengajarinya dengan adab dan hikmah, dengan sabar. Dan itu terbukti banyak. Selain hadits Abu Bakar ini, enggak dimarahi Abu Bakarnya, kamu ini gimana sih masuk sholat cepat-cepat begini, ngos-ngosan begini-gini, enggak. Karena beliau enggak ngerti. Serupa dengan itu kasus badui yang kencing di pojok masjid, jahil, enggak ngerti hukum. Rasul tidak marahi juga, enggak dicela, biarkan sampai selesai. Dan sahabat disuruh ngambil air, siram di tempat kencingnya, baru setelah itu dinasehati. Begitu pula kisah orang yang jima di siang Ramadan, karena jahil. Nabi ajarkan hukumnya begini, begini. Begitu pula orang yang bicara saat sholat, sahabat hampir-hampir melakukan sesuatu padanya. Walhasil sampai selesai sholat dia ajari Nabi, disabari. Enggak boleh sholat ini bicara, enggak boleh begini, sholat ini zikir, doa, dan seterusnya. Al-Muhim, ini pelajaran bahwa orang karena ketidaktahuannya, maka kita harus sabar, mendidik, menasehati dengan yang baik. Hadis pula tentunya tadi mengajarkan larangan orang masuk sholat sebelum sampai ke shaf. Larangan untuk masuk sholat sebelum dia masuk ke shaf. Bisa saja karena semangat tadi takbir di luar shaf, Allahu Akbar, dan dia sambil jalan cepat 3 langkah 4 langkah untuk masuk ke shaf. Ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa seorang mujtahid ma'zur, punya uzur kalau dia salah dalam ijtihadnya. Abu Bakar berijtihad, beliau mengira yang demikian benar, boleh Masuk sebelum, masuk sholat sebelum sampai ke shof. Tapi kemudian dijelaskan oleh Rasul hukumnya begini-begini. Syahid menunjukkan bahwa seorang mujtahid kalau dia salah, udzur baginya dalam ijtihadnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang bergerak di dalam sholat untuk kemaslahatan sholat. Dari mana diambil? Diambil dari jalannya Abu Bakar sampai menuju shaf. Yang itu tidak disalahkan oleh Nabi. Itu tidak disalahkan, tidak dilarang. Karena itu untuk kesempurnaan sholat. Serupa dengan itu, kamu sedang sholat, shaf yang di depanmu misalnya orangnya batal, kosong, maka kamu melangkah masuk, maju di shaf itu. Memang gerakan, tapi itu boleh. Karena semuanya terkait kesempurnaan sholat. Demi kemaslahatan atau kesempurnaan sholat. Itu beberapa faedah ilmiah di hadis Abu Bakar yang Rasul katakan padanya, zadakallahu hirson wala ta'ud. Wa an Wabisah ibn Ma'bad anna Rasulullah sallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahda. Fa'amarahu an yu'idas salah. Dari Wabisah bin Ma'bad, Rasul melihat seseorang sholat di belakang saf sendirian. Maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Hibban. Hadis termasuk yang dipermasalahkan oleh para ulama hadis kesahihannya. Sebagian mereka mengatakan sanad hadis ini muttarib dan itu bisa melemahkan hadis. Kalau memang hadis dhaif, sudah tidak bisa menjadi hujjah untuk mengatakan orang sholat di shaf sendiri, belakang shaf sendiri, batal dan harus mengulang sholatnya. Hadisnya dhaif. Kalau memang itu dhaif. Di dalam hadis ini pula ada yang menghasankan sanadnya, ada yang mensahihkan. Tirmidzi menghasankan, Ibnu Hibban mensahihkan bahkan hadis ini. dan fuqaha Hambali, Hanabila cenderung kepada ini. Oh, hadis ini hasan seperti Tirmidzi atau bahkan sahih seperti kata Ibnu Hibban. Mereka menguatkan hadis ini. Baik, kembali kepada hadis wa bisah bahwa Rasulullah melihat seseorang sholat sendirian di belakang shaf. Di belakang shaf, apakah berarti shaf itu sudah penuh? Kemudian dia sholat di belakangnya, ataukah shafnya sendiri belum penuh? Keduanya mungkin, artinya mungkin shafnya sudah penuh, kemudian dia sholat di belakang shaf, karena nggak ada tempat di shaf penuh. Atau shafnya belum penuh, dia sholat sendirian di belakang shaf. Kalau dalam keadaan shaf belum penuh, masih ada ruang orang bisa masuk, tapi dia sholat sendiri di belakang shaf, maka jelas pendapat fuqaha yang mengatakan batal sholatnya karena itu. Dia bisa ke shaf. Ngapain sholat sendirian di belakang shaf? Karena dengan itu dia sholat sendiri tanpa udzur. Apa udzurmu sekarang? Shafnya masih longgar, gak ada udzur baginya. Adapun ketika shaf itu sempurna, sudah penuh, para fuqaha menyebutkan kalau memang shafnya penuh, maka dia tunggu sejenak untuk barangkali ada yang masuk masjid bisa sholat bersama dia dalam shaf baru. Nah, ini biasanya karena ada saja yang dari wudhu, dari mana, terlambat. Tapi kapan ini batasannya? Para fuqaha sebutkan batasannya selama kamu tidak sampai ketinggalan rukuk bersama imam. Tidak ketinggalan rukuk bersama imam. Artinya saat itu sudah darurat, boleh kamu masuk sholat sendirian di belakang shaf karena imam sudah ruku. Dan itu gak masalah, gak masuk dalam celaan atau larangan ini. Sehingga permasalahan terfokus pada orang yang sholat sendirian di belakang shaf, sementara shafnya masih longgar, masih bisa masuk yang lain, tapi dia lebih memilih sendirian di belakang shaf yang semacam ini seperti madhab Imam Ahmad menyebutkan tidak sah sholat orangnya. Nah, selama shaf masih longgar dan memungkinkan dia masuk di situ, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.